DJ Opus Remix. Apalah arti cinta yang memendam, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa. Terima kasih. yang aku sesali. Kini kau tinggalkan I'm not afraid to die. maafkan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Thank you. performance by DJ Opus Remix. Hanya kapan kamu pulang? Pikiranku selalu terbelalai. Tak pernah ada kabar dari mana. Kau kamu melulu kata kamu ingin cuma seminggu, tapi rasanya seperti seminggu. Ternyata selalu jauh darimu tanpa demikian wajah menjalani. Teruslah tunggu. Performance by DJ Opus Remix. Thank you. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Cara menggami kenangan zaman persekolahan. Cara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Yang nyata performance by DJ Opus Remix. Terima kasih. Opus Remix. Oh, DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Like performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Bye. I'm Performance by DJ Opus Remix. Thank you. Terima kasih. Thank you.